bilang papamu ku takkan buat kau berubah menjadi anak yang nakal. Bilang mamamu ku cinta padamu dan aku tak pernah main-main. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda, pernah muda. Bilang papamu berhenti urusin semua urusan kau dan aku. Bilang mamamu tak perlu khawatir ataupun curiga kepadaku. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka pun pernah muda. Biarkanlah saja dulu kita jalan berdua. Mereka